Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu al-israr bigari takbirat wassalam. Ini membahas tentang kesunahan membaca pelan, kesunahan membaca pelan. Jadi ada beberapa rukun yang disunahkan untuk tidak mengeraskan suara, yang batasannya kita sudah tahu bahwa mengeraskan suara itu batasannya selama orang yang ada di sampingnya mendengarkan. Kalau tidak mendengarkan berarti itu namanya israr. Jadi israr itu bukan berarti tidak bersuara ya, tetap harus ada suaranya, namun suaranya tidak sampai terdengar oleh orang yang ada di samping kita, itu namanya israr. Dan kesunahan israr ini juga berlaku di malam hari. Walaupun normalnya sholat itu kan bacaan-bacaan surat dan fatihah, kalau di malam hari itu biasanya baru disunahkan israr ya, baru disunahkan pelan. Kalau siang sunahnya keras, kalau malam sunahnya pelan. Tapi kalau sholat jenazah ini antara siang dan malam sama kesunahannya pelan ya. Namun yang disunahkan nanti tidak semuanya. Dan kesunahan ini tentunya berdasarkan dari hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Abi Umamah yang mengatakan bahwa hal itu sunnah. Jadi kesunahan israr, kesunahan pelan ini adalah mengecualikan dua ya, mengecualikan dua yaitu takbir dan salam. Jadi kalau takbir dan salam ini kesunahannya keras, berarti takbir dan salam ini maksudnya adalah membaca Al-Fatihah, kemudian bersolawat kepada Nabi dan juga mendoakan mayit ya. Jadi tiga rukun itu kesunahannya israr. Jadi yang dua takbir dan salam ini sunahnya keras, kemudian yang tiga yaitu Fatihah, solawat dan mendoakan mayit itu sunahnya pelan. Wa ta'awudun, kesunahan yang lain adalah membaca ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dan ta'awud ini i'rabnya rofa ya, jadi huruf dal dibaca dhammah karena ataf ke kata israr. Jadi israr sebagai naibul fa'il dari yusannu, sehingga ta'awud ini harokatnya atau i'rabnya rofa. Jadi ta'awud ini disunahkan karena ta'awud adalah kesunahan bacaan Al-Fatihah. Jadi setiap ada seseorang yang ingin membaca Al-Quran secara umum, maka kesunahannya membaca ta'awud terlebih dahulu. Maka hal ini disunahkan sama seperti amin ya. Jadi ta'awud dan amin itu adalah satu paket dengan Al-Fatihah. Karena sebelumnya sunah ta'awud, setelah Fatihah sunah membaca amin. Jadi dalam salat jenazah itu juga disunahkan membaca amin. Dan ta'awud ini juga kesunahannya pelan ya. Kesunahannya pelan karena dikiaskan dengan sholat-sholat yang lain. Jadi karena di sholat yang lain ta'awud ini kesunahannya pelan, maka dalam sholat jenazah juga disunahkan untuk membaca pelan. Watar kuftitahin wasurah, disunahkan juga untuk tidak membaca doa iftitah dan juga tidak membaca surat. Jadi sunah jenazah itu tidak ada kesunahan membaca surat setelah Al-Fatihah. Mengapa tidak disunahkan? Karena dua hal ini, iftitah dan surat, dan surah ini dianggap panjang, dianggap panjang. Sedangkan kita tahu bahwa kesunahan memakamkan mayit itu kesunahannya adalah mubadarah atau bergegas. Sehingga kalau dua kesunahan ini tetap disunahkan, maka hal itu akan bertentangan dengan kesunahan yang lain, yaitu mempercepat pemakaman jenazah. Karena dikhawatirkan nanti jenazahnya sudah berubah ya. Jadi dua hal ini tidak disunahkan karena dianggap panjang. Dan di dalam kitab yang lain, yaitu kitab Al-Mujairani, ada penjelasan bahwa baiknya bagi makmum bila dia selesai membaca Fatihah sebelum imam, maka baginya disunahkan membaca surat, ya, disunahkan membaca surat. Jadi kalau di Fathul Mu'in ini penjelasannya secara umum tidak sunnah membaca surat, tetapi ternyata di dalam Bujai Romi ada keterangan kesunahan membaca surat bagi makmum yang selesai membaca Al-Fatihah sebelum imamnya selesai. Kesunahan itu dikarenakan membaca surat itu lebih baik daripada berdiri tanpa membaca apapun. Berdiri dan diam itu kalau dibandingkan dengan membaca surat tentunya masih sunnah, masih baik membaca surat, ya. Dan keterangan ini juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-I'am. Dan juga membaca surat ini lebih baik daripada mendoakan mayit. Jadi makmum yang selesai membaca Fatihah sebelum imamnya selesai, dia tidak disunahkan berdoa kepada mayitnya, tidak disunahkan berdoa kepada mayit, tidak boleh makmumnya berdoa kepada mayit di takbir yang pertama. Karena memang takbir yang pertama itu tidak tempat untuk mendoakan mayit, ya. Karena kita tahu bahwa tempat mendoakan mayit itu di takbir yang ketiga, ya, di takbir yang ketiga. Sehingga andai kata ada makmum yang selesai bacaan Fatihahnya sebelum imam selesai, dia tetap tidak diperbolehkan berdoa kepada mayit. Illa ala ghaibin aw qabrin. Ini ada dua pengecualian, ya. Dua pengecualian dari hukum sebelumnya. Jadi mensolati mayit yang goib, goib artinya tidak berada di satu daerah dengan orang yang mensolati. Jadi selama mayit yang disolati di luar daerah itu namanya adalah goib, ya, namanya goib. Atau mayit yang sudah berada di dalam pemakaman, yang sudah dimakamkan. Jadi sholat ala qabrin itu maksudnya sholat kepada mayit yang sudah dimakamkan. Kalau untuk dua hal ini, maka bacaan iftitah dan bacaan surat ini masih disunahkan, ya, masih disunahkan. Mengapa masih disunahkan? Karena alasan ketidaksunahannya sudah hilang, ya. Alasan ketidaksunahannya sudah hilang. Karena kesunahan sholat jenazah itu cepat, ya, sunahnya cepat. Mengapa cepat? Karena khawatir mayatnya atau jenazahnya berubah, ya. Khawatir berubah dalam arti sudah membusuk, ya. Ada kekhawatiran jenazahnya membusuk. Sedangkan kalau kita mensholati mayit yang goib dan mayit yang sudah dimakamkan, kekhawatiran itu tentunya sudah tidak ada. Oleh karena itu, khusus untuk dua mayat ini masih disunahkan membaca iftitah dan juga membaca surat, ya, membaca surat. Kemudian penjelasan di Fathul Mu'in ini berbeda dengan Ar-Romli dan juga Khatib, ya. Ar-Romli yang penulis kitab Nihayatul Muhtaj, yang beliau mengikuti pendapat dari orang tuanya, dan juga Al-Khatib penulis kitab Al-Iqna dan Mughni Muhtaj. Dua ulama ini, yaitu Ar-Romli dan Khatib, mereka berdua tidak mengecualikan hal dua hal ini. Jadi menurut mereka, walaupun mensolati mayit yang goib ataupun mayit yang sudah dimakamkan, doa iftitah dan surat ini tetap tidak disunahkan, ya, menurut mereka berdua. Kemudian menurut Ibnu Hajar, jadi Fathul Mu'in ini seperti yang telah dijelaskan di dalam mukadimahnya itu kebanyakan mengambil dari syarah kitab Minhaj, ya. Syarah kitab Minhaj yang paling populer adalah tiga: Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, dan Tuhfatul Muhtaj. Mughnil Muhtaj ditulis oleh Khatib Syirbini, Tuhfatul Muhtaj ditulis oleh Ibnu Hajar, dan Nihayatul Muhtaj ditulis oleh Romli. Jadi dari tiga ulama tadi, yang dua tidak sama dengan Fathul Muin, yaitu tidak mengecualikan. Tetapi yang Ibnu Hajar pendapatnya di dalam satu kitab itu berbeda ya, berbeda pendapat yang ada di kitab Tuhfah. Beliau menjelaskan di dalam bab jenazah seperti halnya di Fathul Muin, yaitu mengecualikan mayat gaib dan juga mayat yang sudah dimakamkan. Tetapi di dalam bab sholat, jadi dalam satu kitab di bab yang berbeda, Ibnu Hajar keterangannya berbeda. Kalau di bab jenazah mengecualikan, tapi di bab sholat tidak mengecualikan ya. Tidak menyebutkan pengecualian. Bahkan beliau memberi keumuman ya, memberi keumuman hukum kesunahan ini, kesunahan iftitah dan surat. Jadi di bab sholat beliau mengatakan, beliau menjelaskan bahwa disunahkan, bahkan ada yang pendapat wajib disunahkan setelah takbiratul ihram, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kecuali sholat jenazah ya, kecuali sholat jenazah membaca doa iftitah. Jadi di bab sholat, di saat beliau menjelaskan kesunahan doa iftitah, beliau mengecualikan sholat jenazah. Berarti sholat jenazah itu tidak disunahkan membaca doa iftitah. Dan di penjelasan itu diberi tambahan, walaupun jenazah yang gaib atau jenazah yang ada di dalam pemakaman, jenazah yang sudah dimakamkan. Jadi intinya adalah dalam permasalahan membaca surat dan iftitah ini ada beberapa keterangan yang berbeda di kitab yang lain. Dan itulah fikih ya, fikih itu pastinya ada perbedaan. Wa khamisuha sholatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratil thaniyah. Ini sekarang membahas rukun yang kelima. Rukun yang kelima adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini berdasarkan dari apa yang telah dilakukan oleh ulama salaf dan ulama kholaf ya, baik ulama yang dahulu setelah zaman sahabat maupun ulama yang setelah itu. Mereka semua di saat takbir yang kedua, setelah takbir yang kedua, mereka semua membaca sholawat. Di samping itu ada juga hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak bersholawat kepadaku. Jadi Nabi, sabda Nabi, la sholata liman lam yusalli alayya fiha. Setelah, kalau ada seseorang yang tidak bersholawat kepada Nabi di saat sholat, maka sholatnya dianggap tidak sah oleh Nabi. Kemudian ada juga alasan yang ketiga, yaitu membaca sholawat di dalam sholat itu potensi terkabulkannya sangatlah tinggi ya, sangatlah tinggi. Ini sholawat ini kan kita mendoakan kepada Nabi ya, kita mendoakan mendoakan Nabi supaya mendapatkan rahmat dari Allah. Dan doa itu kalau dilakukan di dalam sholat itu potensi dikabulkannya lebih tinggi. Sholawat ini dilakukan ba'da takbiratin tsaniyah. Ba'da takbiratin tsaniyah, setelah takbir yang kedua. Akibaha ini menjelaskan kata ba'da. Kalau ba'da itu artinya setelah, kalau akibaha itu artinya mengiringi. Mengiringi berarti tidak ada waktu yang lama, tidak ada waktu yang lama. Jadi setelah takbir yang kedua itu langsung membaca sholawat kepada Nabi. Jadi kalau menggunakan kata akibah itu tidak bisa mencakup takbir yang ketiga dan takbir yang keempat. Kalau kata ba'da itu kan setelah ya, setelah takbir yang kedua, itu kan berarti bisa mencakup takbir ketiga, bisa mencakup takbir yang keempat kalau menggunakan ba'da. Tapi kalau menggunakan akibah itu hanya mencakup setelah takbir kedua di waktu yang berdekatan saja kalau menggunakan akibah. berarti tidak mencakup takbir yang ketiga dan keempat. Fala tujuzi'u fi wairiha, oleh karena sholawat ini tempatnya setelah takbir yang kedua, maka sholawat ini tidak bisa sah bila dilakukan di takbir yang selain kedua. Jadi harus terletak di takbir yang kedua, harus terletak di takbir yang kedua. Alasannya karena tadi bahwa ulama salaf dan ulama kholaf, ulama klasik maupun modern, mereka semua melakukan bacaan sholawat, membaca sholawat setelah takbir yang kedua. Kemudian kalau dibandingkan dengan rukun sebelumnya, yaitu rukun membaca Al-Fatihah, yang semestinya dilakukan di takbir pertama tetapi tidak harus di takbir yang pertama, artinya boleh diganti di takbir selain pertama. Jadi rukun-rukun di takbir sholat jenazah itu yang pertama Fatihah boleh diletakkan di selain takbir yang pertama, tetapi di takbir yang kedua dan ketiga itu tidak boleh diganti di selainnya. Yang takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga membaca doa, mendoakan doa kepada mayit. Itu alasannya karena tujuan dari bersholawat adalah meminta syafaat kepada Nabi, ya, meminta syafaat kepada Nabi dan doa kepada mayit. Tujuan utama sholat, ya. Tujuan utama sholat mayit adalah mensyafaati mayit supaya mayit mendapatkan syafaat dan mendoakan mayit. Itu tujuan utamanya. Dan bersholat kepada Nabi itu sebagai lantara pelantara supaya tujuan utama itu dikabulkan oleh Allah. Jadi mensyafaati mayit dan mendoakan mayit itu ada pendahuluannya, ada lantarannya, yaitu sholawat. Jadi sholawat harus terletak sebelum doa kepada mayit. Oleh karena itu disunahkan pula mengucapkan alhamdulillah sebelum membaca sholawat, ya. Sebelum membaca sholawat, karena tadi sholawat itu sebagai pelantara untuk mendoakan dan juga mensyafaati mayit, ya. Jadi pelantaranya ini menggunakan sholawat dan juga hamdalah supaya diterima oleh Allah. Dan juga mengenai tempat dari sholawat dan doa ini, seperti yang tadi bahwa tempatnya ini telah ditentukan oleh para ulama-ulama terdahulu, sehingga kita untuk berbeda dengannya itu tentunya tidak boleh berbeda dengan apa yang telah dilakukan para ulama terdahulu. Dan yang dilakukan itu juga menunjukkan apa yang saya jelaskan tadi, yaitu sholawat itu sebagai wasilah dari doa dan syafaat kepada Nabi. Berbeda halnya dengan Fatihah. Kalau Fatihah itu tidak ada tempat, ya, tidak ada tempat tertentu di dalam sholat mayit, ya. Tidak ada tempat tertentu dalam sholat mayit seperti di video sebelumnya, ya. Bahkan boleh tidak membaca apa-apa di takbir yang pertama dan boleh mengumpulkan sholawat di salah satu dari tiga takbir yang lain seperti keterangan sebelumnya, ya. Ini juga menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu sebenarnya hanyalah diharuskan di dalam sholat saja, hanyalah terkandung di dalam sholat saja. Yang penting di dalam sholat ada bacaan Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, ya. Oleh karena itu tidak disunahkan membaca surat di dalam sholat jenazah, karena sudah ada bacaan Fatihah. Jadi sebenarnya yang penting hanya membaca Fatihah saja, tapi yang penting membaca Al-Quran ya, mohon maaf, yang penting membaca Al-Quran saja. Dan berhubung Al-Quran itu sudah ditentukan bacaan Fatihah, maka bacaan Al-Quran yang lain, yaitu surat, tidak disunahkan di dalam doa mayit, di dalam sholat mayit. Layun debu domusalami di sholati. Disunahkan untuk mengumpulkan salam ke sholat, mengumpulkan salam ke sholat. Jadi tidak hanya membaca sholawat saja, tapi juga membaca salam kepada Nabi, mendoakan salam kepada Nabi. Redaksi di dalam kitab Tuhfah menjelaskan bahwa wajah yang sahih membaca sholawat kepada keluarga Nabi itu tidak harus, ya, tidak harus, dalam arti tidak termasuk rukun sholat, sama seperti sholat-sholat yang lain. Tetapi hal itu termasuk bagus, maksudnya membaca sholawat kepada Nabi itu tidak harus, tapi kalau andai kata dibaca itu bagus. Ya, mengapa tidak harus? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, dalam sholat jenazah itu hukum yang acuannya adalah cepat, ya, adalah cepat. Jadi semakin cepat semakin sunnah. Artinya membaca sholawat kepada Nabi itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kemudian mengenai bacaan sholawat yang paling baik. Bacaan sholawat yang paling baik itu sama seperti bacaan tasyahud, ya, bacaan tasyahud. Jadi di dalam bacaan tasyahud ada bacaan sholawat yang paling baik, yaitu sholawat wa'ala ali ibrahim itu, ya, sampai akhir, itu juga berlaku di dalam bab sholat jenazah. Kemudian kesunahan mengumpulkan salam ke sholat itu karena memang para ulama, sebagian ulama menghukumi makruh seseorang yang tidak membaca salam di saat membaca sholawat. Jadi membaca salam saja tanpa sholawat itu makruh, sebaliknya juga makruh. Membaca sholawat saja tanpa salam itu juga makruh, ya, juga makruh. Dan mengapa di dalam tasahud tidak disunahkan membaca salam, itu sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, bahwa di dalam tasahud itu sudah terdapat salam, ya, di dalam tasahud sudah terdapat salam, sehingga tidak disunahkan mengumpulkan salam ke sholat. Jadi dikarenakan di dalam sholat jenazah ini belum ada bacaan salam, maka disunahkan untuk membaca salam supaya keluar dari kemakruhan menurut ulama yang menghukuminya makruh. Kemudian mengapa salam ini dibedakan dengan surat? Kalau Fatihah tidak disunahkan membaca surat, tapi kalau salam, kalau sholawat disunahkan membaca salam. Padahal keduanya ini seakan-akan dua hal yang saling keterkaitan, ya, dua hal yang selalu bersama, Fatihah dengan surat, salam dengan sholat. Itu mengapa dibedakan? Karena surat itu tidak ada batas maksimalnya, tidak ada batas maksimal, tidak ada batas yang paling baik. Kalau di membaca surat itu kan sebenarnya semakin panjang semakin bagus, ya, kalau memang makmumnya ridho. Jadi karena tidak ada batasan kesempurnaan surat, maka andai kata surat ini disunahkan, hal itu bisa menyebabkan hilangnya kesunahan yang lain, yaitu bergegas memakamkan jenazah. Berbeda dengan salam, ya. Kalau salam itu kan ada ukuran yang baik, ukuran yang kamal, yang paling baik, yaitu salawat, membaca salam yang dibaca di saat tasyahud, ya, salamun alaina ayyuhan nabiyyu dan alaika ayyuhan nabi dan seterusnya itu. Jadi assalamu alaika ayyuhan nabi itu kesunahannya. Kemudian Selain kesunahan mengumpulkan salam, sunnah juga waddu'a'u lil mu'minina wal mu'minati akibaha, berdoa kepada orang mukmin, semua orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, setelah membaca sholawat. Jadi selain mengumpulkan salam ke sholawat, ada juga kesunahan mendoakan orang-orang mukmin setelahnya. Kemudian kesunahan berikutnya adalah walhamdu qoblaha. Walhamdu qoblaha ini juga sunnah, yaitu membaca alhamdulillah, membaca hamdalah sebelum membaca sholawat. Jadi sebelum membaca sholawat, kesunahannya membaca hamdalah terlebih dahulu. Wasa disuha du'a undil mayyit, wallahu a'lamu bisawabi.